Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Faya ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan bab yang kedua setelah kita selesaikan bihamdillah bab yang pertama dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab al-ikhlas wa ihdharin niyyah fi jami'il a'mali wal aqwal wal ahwal al barizah wal khafiyah. Kita masuk bab yang kedua, bab taubati, bab tentang keutamaan taubat. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, bab taubati. Qala al-ulama'u at-taubatu wajibatun min kulli dhanbin. Fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bi haqqi adamiyyin falaha salasatu syurutin. Ahaduha ay yuqli'a 'anil ma'siyati. Wasani ay yandama 'ala fi'liha. Wasalisu ay ya'zima alla ya'uda ilaiha abadan. Fa'in bukida ahadus salasati lam tasihha taubatuhu. Bab tentang taubat. Berkata para ulama, taubat itu hukumnya wajib dari seluruh dosa. Bertobat itu wajib dari seluruh dosa. Jika kemaksiatan itu antara hamba dengan Allah Ta'ala, artinya kalau dosa itu antara seorang hamba dengan Allah Ta'ala, artinya tidak berkaitan dengan hak manusia, maka tobat itu punya tiga syarat. Untuk bisa diterima ada tiga syaratnya. Yang pertama, hendaknya dia melepaskan diri dari kemaksiatan atau dosa tersebut. Harus dilepas dosa yang dia terjatuh padanya, ditinggalkan. Wasani, yang kedua, hendaknya dia menyesali perbuatan dosa yang pernah dia lakukan tersebut. Wasalisu, syarat yang ketiga, hendaknya dia berazam, bertekad untuk tidak kembali terjatuh padanya selama-lamanya. Maka jika luput salah satu dari tiga syarat ini, tidak sah tobatnya. Orang tidak mau melepaskan diri dari dosa, dia cuma menyesali, maka tidak tobatnya. Atau orang meninggalkan dosa tapi tidak menyesalinya, tidak menyesali perbuatannya, juga tidak diterima tobatnya. Sampai terpenuhi tiga syarat, dia melepaskan diri dari dosa, dia tinggalkan dosa tersebut, dia menyesalinya, dan dia berazam, bertekad untuk tidak kembali terjatuh padanya selama-lamanya. Ini kalau dosa itu kaitannya antara hamba dengan Allah. Seperti dosa meninggalkan kewajiban, dosa melakukan hal yang haram, ini termasuk dosa yang kaitannya antara hamba dengan Allah. Enggak ada kaitan dengan hak manusia. Wa in kanatil ma'siyatu tata'allaqu bi adamiyyin fasurutuha arba'atun. Namun jika dosa itu terkait dengan hak manusia, maka syaratnya ada empat. Hadis salah satu. Masuk padanya tiga syarat ini yang sudah disebutkan itu juga berlaku untuk tobat dari dosa atau kemaksiatan yang terkait dengan hak manusia. Ditambah yang keempat, wa ayyabra'a min haqqi sahibiha. Dia harus membebaskan hak saudaranya. Fa in kanat malan aw nahwahu raddahu ilaihi. Kalau itu terkait dengan masalah harta atau semisalnya yang dia ambil dari saudaranya, syarat yang keempat, dia harus mengembalikan padanya. Wa in kana hadda qatin aw nahwahu makkanahu minhu aw talaba afwahu. Kalau itu terkait dengan hukuman had karena menuduh berzina atau yang semisalnya, maka makkanahu minhu, dia apa menyerahkan urusannya itu padanya, apakah diangkat ke hakim aw talaba afwahu atau dia meminta maaf padanya. Wa in kana ghibatan istahallahu minha, kalau dosa itu karena dosa yang berupa ghibah, dia menggunjing kejelekan saudaranya, ngerasani kejelekan saudaranya, maka dia minta dihalalkan pada saudaranya tersebut dosa ghibah yang dia lakukan. Wa yajibu ayyatuba min jami'id dunub, dan wajib bagi seseorang untuk bertobat dari seluruh dosa-dosa. Fa in taba min ba'diha sahhat taubatuhu inda ahlil haqqi min dhalikad dhanbi wa baqi 'alaihil baqi. Kalau dia sudah tobat dari sebagiannya, sah tobat dia menurut ahlil haqq min dhalikad dhanbi, menurut orang yang berhak dari dosa tersebut. Wa baqi 'alaihil baqi, dan masih tersisa atasnya sisa yang lainnya yang dia juga harus bertobat. Jadi harus bertobat itu dari seluruh dosa. Wa qad tadhaharat dalailul kitabi was sunnah wa ijma'ul ummah 'ala wujubi taubah. Maka telah jelas dalil-dalil dari Al-Kitab, dari Al-Quran, dan dari As-Sunnah, dan juga berdasarkan ijma umat, kesepakatan umat atas wajibnya taubat. Qala Allah Ta'ala wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dalil dari firman Allah, bertobatlah kalian kepada Allah, kalian semuanya, wahai kaum mukminun, agar kalian menggapai keberuntungan. Wa qala ta'ala istaghfiru rabbakum in summa tubu ilaihi. Juga Allah Ta'ala berfirman, mintalah ampun kepada Rabb kalian, kemudian bertobatlah kalian padanya. Wa qala ta'ala, juga Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang tulus. Maka di sini perlu kita jelaskan terlebih dahulu beberapa hal yang terkait dengan masalah taubat. Jadi taubat ditinjau dari sisi bahasa, kata taubat ini dari sisi bahasa berasal dari kata kerja taba, yang maknanya itu roja, kembali. Jadi ketika seseorang dikatakan tabar rojulu, telah taubat seseorang, idza roja'an tanbihi, kalau dia sudah kembali rujuk dari dosanya. Maka taubat adalah ar-rujuk ila Allah. Taubat itu secara bahasanya kembali kepada Allah. Bihalli uqdatil israr anil qalbi, dengan cara kembali kepada Allah, dengan cara apa? Melepas simpul-simpul bersikeras di atas dosa dari hati kita. Simbol-simbol yang membuat kita bersikeras kokoh di atas dosa itu harus dilepas. Summal qiyam bikulli huquqi rabbi subhanahu wa ta'ala, setelah itu diisi dengan menjalankan segala hak-hak Allah. Maka at-taub atau at-taubah secara bahasa itu maknanya sama, satu, yaitu tarkud dhanbi ala ajmal wujuh, meninggalkan dosa dengan cara yang terbaik. Tadi dilepaskan dosa tadi, disesali, bertekad untuk tidak mengulanginya selama-lamanya. Ini meninggalkan dosa dengan cara yang terbaik. Maka taubat dalam istilah syariat, tadi tinjauan secara bahasa, sekarang taubat ditinjau dari definisi syariat. At-taubah bisyari adalah tarku dhanbi mahafat Allah wastis'aru kubahihi wa nadamun alal maksiyah min haisu hiya maksiyatun wal azimatu alla yauda ilaiha idza qadira alaiha wa tadaraku ma amkanahu ayyatadaraka minal a'mali bil i'adah. Taubat dalam definisi syariat artinya meninggalkan dosa karena takut kepada Allah. Tidak dikatakan taubat kalau dia tinggalkan dosa karena takut manusia misalnya. Tidak dikatakan sebagai taubat. Taubat adalah meninggalkan dosa karena takut pada Allah dan merasa punya perasaan dosa itu jelek dalam pandangannya. Kemudian dia menyesali maksiat yang dia telah terjatuh padanya karena itu sebuah kemaksiatan. Bukan menyesalinya karena dia merasa rugi secara material atau merasa rugi dalam pandangan manusia. Bukan, dia menyesali karena itu adalah sebuah kemaksiatan pada Allah. Kemudian bertekad, berazam untuk tidak mengulanginya di saat dia punya kesanggupan untuk melakukannya. Setelah itu dia menyempurnakan, menambal apa yang mungkin dia lakukan untuk ditambal segala kekurangan-kekurangan dirinya karena sebab dosa itu dengan dia kembali melakukan amal-amal soleh. Ini taubat dalam pandangan syariat. Jadi hakikat taubat yang sesungguhnya itu bukan taubatul lisan, bukan taubat dengan lisan. Saya bertobat. Tidak. Tapi taubat itu adalah taubatul qalb, taubat hati. Taubat itu kalau ada perasaan menyesal, perasaan menyesal yang muncul dalam benak seseorang atas dosa yang dia itu telah terjatuh padanya. Kalau muncul perasaan menyesali, itu hakikat taubat. Karena mungkin orang melakukan dosa kemudian meninggalkannya tapi enggak ada perasaan penyesalan dalam benaknya. Ini bukan taubat yang sesungguhnya. Jadi taubat yang sesungguhnya, yang hakiki, kalau muncul perasaan penyesalan terhadap apa yang dia telah lakukan dari dosa-dosa, kemudian sisa hidupnya itu digunakan untuk memfokuskan diri melakukan amal ibadah, amal ketaatan pada Allah. Kemudian dia menahan diri dari dosa, melakukan amal soleh yang bisa merealisasikan taubatnya secara nyata. Berarti taubat itu adalah amal nyata yang mengandung apa? Seorang yang bertobat itu benar-benar menghadapkan dirinya kepada Rabb-nya, kembali badannya, komitmen untuk mentaatinya. Sehingga orang yang meninggalkan dosa cuma meninggalkan begitu saja. Dia tidak mengisi hari-hari berikutnya dengan sesuatu yang dicintai oleh Allah. Maka tidak dikatakan orang yang bertaubat secara hakiki. Sampai dia itu rujuk meninggalkan dosa, dia menghadapkan dirinya kepada Allah dengan amal soleh, dia benar-benar kembali kepada Allah, dia lepaskan jerat-jerat sifat keras kepala terhadap dosa dalam hatinya, ini baru dikatakan taubat yang hakiki, taubat secara hakiki. Kemudian dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala bahwasanya taubah wajibatun min kulli dzanbin. Taubat itu wajib dari segala dosa. Dosa apapun yang kita lakukan wajib untuk kita bertobat darinya. Dan wajibnya taubat itu alal faur, kata para ulama. Jadi wajibnya taubat itu sifatnya segera, mendesak. Oleh karena ini disebutkan dalam firman Allah dalam surah An-Nisa bahwasanya diterimanya taubat itu merupakan hak atas Allah bagi orang-orang yang melakukan dosa karena tidak tahu, karena kebodohan, kemudian dia itu taubat dengan segera. Allah menyatakan innamat taubatu 'alallah lilladheena ya'maluna as-su'a bijahalatin tsumma yatubuuna min qarib faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Hanyalah taubat bagi Allah itu diperuntukkan bagi orang-orang yang melakukan dosa karena kebodohan, kemudian mereka bertobat dengan segera. Maka mereka, bagi mereka Allah akan terima tobatnya. Dan Allah Zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Walaisatit taubatu lilladina ya'maluna sayyi'ati hatta idha hadara ahadahumul mautu qala inni tubtul an. Maka bukanlah tobat itu diperuntukkan bagi orang-orang yang melakukan berbagai macam dosa-dosa hingga ketika ajal menjemput salah seorang di antara mereka, baru mereka mengucapkan sungguh saya sekarang bertobat. Taubat itu bukan bagi orang-orang yang menyatakan saya bertobat ketika nyawa sudah sampai ke tenggorokan. Walalladzina yamutuna wahum kuffarun taubat tidak diterima bagi orang-orang yang mati dalam keadaan kafir. Ulaika a'tadna lahum adaban alima. Maka bagi orang yang kafir, mati dalam keadaan kafir, kami siapkan bagi mereka adab yang sangat pedih. Maka kapan seorang hamba segera bertobat kepada Allah dari dosa yang dia lakukan, dia menyesali apa yang dia perbuat dengan sungguh-sungguh, bertekad dengan tekad yang kuat, yang diiringi dengan benih-benih takwa dan amal saleh, dia mengharapkan rahmat Rabb-nya, maka Allah akan terima tobatnya. Maka dari sini gak ada pilihan bagi seorang hamba ketika dia terjatuh dalam sebuah dosa kecuali dia harus menyegerakan tobat. Jangan menunggu maksiat itu bertumpuk-tumpuk sehingga menjadi karat-karat dalam hatinya, menjadi tabiat yang sulit untuk dihapus dari hatinya. Karena dosa yang dilakukan oleh seorang hamba ini membekaskan noktah hitam dalam hatinya. Kata Rasulullah, innal mu'mina idza adnaba dhanban nukitat fi qalbihi nuktatun syauda. Seorang mukmin itu kalau terjatuh dalam dosa akan diberi satu noktah hitam dalam hatinya. Dalam sebuah riwayat, fa in zada zada, kalau dia menambah dosanya, noktah-noktah ini akan semakin bertambah. Fa'intaba wa naza'a wa astaghfara, kalau dia bertobat, dia melepaskan diri dari dosa, dia beristighfar kepada Allah, saqula qalbuhu, hatinya akan kembali putih, cemerlang kembali. Berarti kalau orang melakukan dosa enggak segera bertobat, ini dosa ini akan bertumpuk-tumpuk dalam hatinya. Noktah-noktah hitam ini akan bertumpuk-tumpuk dalam hatinya sampai memenuhi hatinya. Sehingga dituntut bagi kita untuk segera bertobat dari dosa sebelum ajal, sebelum datangnya al-maut, bahkan sebelum kita sakit, diuji dengan sakit, segera bertobat. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tertipu, orang-orang yang melakukan banyak amal-amal kejelekan, dosa-dosa, dia bersikeras musyirun di atas kemaksiatan yang dia lakukan, kemudian dia terkena jebakan setan berupa tasywid, nanti-nanti saya nanti saja tobatnya, karena Allah Ghafurur Rahim, Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hingga ketika kematian itu menjemputnya, baru dia menyatakan ini tubtulan, sekarang saya tobat. Padahal kemaksiatan ini sudah memenuhi ruang-ruang hatinya. Dirinya sudah terlanjur nyaman dengan kemaksiatan tersebut. Sehingga kemaksiatan itu menguasai dirinya, menjadi tabiat dan karakter yang melekat pada dirinya, maka dia akan mengalami kesulitan untuk melepaskan diri darinya. Hingga ajal yang dijanjikan oleh Allah itu sudah dekat bagi dirinya, baru dia terpaksa tobat. Dalam keadaan hatinya itu dipenuhi dengan noktah-noktah dosa yang dia sulit melepaskannya, bahkan dia itu tabiatnya itu senang dengan karakter kemaksiatan tadi. Dosa itu sudah mengelilingi hatinya. Dia tidak mau tobat kecuali ketika sudah menyaksikan adab. Maka tobat semacam ini tidak dibenarkan dalam syariat. Bahkan tobat semacam ini merdudah. Karena tobat semacam ini tidak berefek untuk membenahi hati. Tidak berefek untuk meluruskan kehidupan. Itu adalah tobat terpaksa, bukan karena pilihan hati. Tobat yang semacam itu dikatakan oleh para ulama seperti tobat setelah munculnya matahari dari arah barat pada hari kiamat. Ketika orang itu sudah melihat ancaman adab Allah, maka tobat yang semacam itu tidak berguna. Maka hendaknya dengan dasar ayat ini, seorang mukmin segera bertobat. Jangan sampai ketika nyawa sudah sampai tenggorokan, ajal sudah dekat, baru terpaksa tobat. Nah, maka hendaknya kita berusaha untuk segera bertobat, beristighfar kepada Allah sebelum ajal datang, sebelum harapan terputus, sebelum tidak ada arti sebuah penyesalan. Maka kewajiban taubat itu alal faur, kewajiban taubat itu adalah segera. Pertanyaannya, bagaimana kalau orang itu menunda-nunda taubat, mengolor-olor taubat? Taswib, menunda-nunda taubat, ini termasuk madakhal min madakhili syaitan. Termasuk satu pintu masuk dari pintu-pintu masuk syaitan yang sangat berbahaya. Seorang bergelimang dalam kemaksiatan, lalai dari menjalankan kewajiban, banyak melakukan hal yang haram, dia ada itikad untuk bertobat. Tapi nantilah, setelah saya selesai sekolah saja, longgar saya nanti ibadah. Dia selesai SMA misalnya, tadinya sudah berazam untuk tobat, setan menunda-nunda lagi. Nantilah setelah saya dapat gelar sarjana, setelah saya kuliah, saya akan fokus ibadah lah, nanti bisa tenang. Setelah selesai kuliah dapat gelar sarjana, yang tadinya sudah ada niatan tobat, ditunda lagi oleh setan. Nanti setelah saya mendapatkan kemapanan pekerjaan, setelah dapat pekerjaan yang mapan, ditunda-tunda lagi. Nanti setelah saya menikah, sudah menikah, nanti menjalankan amal soleh itu bisa lebih tenang. Setelah menikah, ditunda lagi. Kamu haji dulu, kamu kan sudah mapan kehidupanmu. Baru setelah haji, kamu baru bisa untuk menjadi seorang yang soleh itu sempurna. Akhirnya ajal menjemputnya dalam keadaan dia belum memulai kehidupannya dengan sesuatu yang nantinya memberikan arti bagi dia dalam perjalanan akhiratnya. Taswib, taswib. Ditunda-tunda untuk segera bertobat. Makanya dikatakan oleh para ulama bahwasanya menunda-nunda taubat ini sebuah dosa yang wajib kita bertobat darinya. Orang melakukan kemaksiatan, dosa. Kemudian dia menunda-nunda, mengulur-ulur waktu taubatnya, ini dosa berikutnya yang wajib untuk bertobat darinya. Seorang hamba ketika melakukan kemaksiatan terbersit dalam benaknya untuk taubat, maka tadi syariatnya hendaknya segera bertobat. Jangan sampai dia menunda-nunda waktu tobatnya. Karena dia gak tahu kapan hari-hari kehidupannya itu akan terputus. Sehingga Allah mengingatkan, innamat taubatu ala Allah lilladina ya'maluna su'a bijahalah summa yatubuna min qarib fa'ulaika yatubullahu alaihim wa kana Allahu aliman hakima. Hanyalah taubat itu bagi Allah itu diperuntukkan bagi orang-orang yang melakukan dosa karena kebodohan, kemudian mereka segera bertobat. Mereka itu orang-orang yang Allah terima tobat dari mereka. Allah Maha mengetahui, Allah Maha bijaksana. Maka diterimanya taubat ini merupakan hak bagi orang-orang yang melakukan dosa karena bodoh, kemudian segera taubat. Maka siapa yang bermaksiat pada Allah karena salah atau karena sengaja, maka dia orang yang bodoh berarti, sampai dia meninggalkan dosanya tersebut. Maka dia ketika mengolor-olor taubatnya itu merupakan sebuah dosa lagi yang dia wajib segera bertobat darinya. Maka bersegera untuk tobat dari dosa yang dilakukan oleh seseorang ini fardun alal faur. Ini kewajiban yang sifatnya emergensi, mendesak, segera. Gak boleh mengolor-olornya, gak boleh menunda-nundanya. Siapa yang mengolor-olornya, menunda-nundanya, wajib untuk bertobat lagi darinya. Taubat dari menunda-nunda taubat ini adalah kewajiban yang berikutnya. Orang berdosa, kewajibannya adalah segera bertobat. Tapi dia mengolor-olor tobatnya, maka dia pun harus bertobat dari sifat mengolor-olor taubat tersebut. Karena mengakhirkan taubat ini dosa kedua yang wajib untuk dia itu bertobat darinya. Ini insyaallah yang dimaukan oleh para ulama, bahwasanya taubat itu wajib bagi setiap dosa. Kewajibannya itu bukan semaunya dia. Kewajibannya itu sifatnya faur, segera. Jadi wajib bertobat di sini sifatnya segera, bukan ditunda-tunda. Bukan ditunda-tunda. Insyaallah ini dulu yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan malam hari ini. Berikutnya nanti akan kita kaji secara rinci tentang bagaimana syurutut taubat, tentang syarat-syarat taubat seperti yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau sebutkan syarat taubat itu kalau dosa terkait dengan Allah itu ada 3, kalau terkait dengan hak manusia itu ditambah 1 yaitu 4. Namun disebutkan oleh para ulama di sana masih ada syarat-syarat yang lainnya harus terpenuhi untuk menjadikan taubat kita adalah taubatan nasuha, taubat yang tulus. Itu disebutkan oleh para ulama minimalnya itu ada 8 syarat. 8 syarat. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.